Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kita. Yang mana hujan ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa anzalna minas samai ma'an mubarakah, dan telah kami turunkan hujan dari sama dari langit, air yang mubarakan, penuh dengan keberkahan. Maka tidak boleh kita mencela hujan yang Allah turunkan, betapapun itu besarnya, betapapun itu membuat kita kesulitan, tetap tidak boleh kita mencela. Demikian juga ketika hujan selesai, dianjurkan untuk membaca doa mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita diturunkan hujan dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Jadi hujan itu rahmat, hujan itu kasih sayang Allah. Tidak boleh kita cela. Dan kita banyak-banyak berdoa ketika hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat bagi kami. Dan juga kita gunakan waktu hujan ini untuk memperbanyak doa yang kita inginkan. Karena Nabi bersabda, tintani ma turaddan. Ada dua waktu yang ketika itu tidak ditolak doa. Doa itu mustajab. Indan nida wa tahtal matar. Ketika setelah adzan dan ketika turun hujan. Maka turun hujan ini waktu mustajab doa. Kita perbanyak doa. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Dan risalah Nurul Yaqin ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, pembahasan kita terakhir tentang mukjizat. Bahwasanya Allah taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya dengan diberikan mukjizat sebagai bukti kenabian beliau, sebagai bukti risalah beliau. Dan mukjizat bukan perkara yang gharabah, bukan perkara yang aneh. Yang ini diantara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit kita review tentang mukjizat, bahwasanya para ulama, jumhur ulama mengatakan semua perkara yang khariqun lil 'adah, di luar kebiasaan manusia, yang ajaib, yang terjadi pada para nabi itu disebut ayah, ayat. Disebutnya al-ayah, ayat. Semua perkara-perkara ajaib yang terjadi pada diri para nabi disebut al-ayah, ayat. Sedangkan mukjizat, mukjizat itu didahului oleh tahaddi. Makrunun bitahaddi. Ya, disertai dengan adanya tantangan dari kaumnya para nabi. Setelah ditantang, jazakumullah khairan. Setelah ditantang oleh kaumnya, ayo tunjukkan kenabian kamu. Ayo coba turunkan makanan dari langit. Ayo coba hidupkan orang mati. Ada tantangan. Kemudian para nabi menunjukkan hal-hal yang ajaib, yang khariqun lil 'adah. Maka itu disebut mukjizat. Disebut mukjizat. Dan hal-hal yang khariqun lil 'adah juga terjadi pada selain nabi. Disebut dengan karamah. Perkara yang khariqun lil 'adah terjadi pada selain nabi disebut karamah. Itu terjadi pada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari karamah namun tidak mengingkari mukjizat. Para Mu'tazilah mereka menetapkan karamah, menetapkan mukjizat itu ada namun mereka mengatakan karamah itu tidak ada. Namun Ahlussunnah berkeyakinan karamah ada. Karamah Allah jadikan kepada para wali-walinya. Dan para wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Semua orang beriman dan bertakwa kepada Allah itulah wali. Maka wali itu syaratnya beriman dan bertakwa. Ya, tidak disyaratkan dia harus bisa berjalan di atas udara, jalan di atas air, bisa menyembuhkan orang, tidak. Syaratnya orang itu beriman dan bertakwa, maka itu wali Allah. Ketika Allah jadikan sesuatu yang ajaib pada diri dia untuk menolong agamanya, maka itu karomah wali. Ahlussunnah meyakini adanya karomah wali. Ya, kemudian di sini Syekh Muhammad Al-Qudari menyebutkan beberapa mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wa minal mukrimatil ilahiyyati tadhkhirul ghamamati lahu fi safarihi ila asy-Syam." Di antara pemuliaan Allah kepada beliau, artinya mukjizat. Di antara bentuk mukjizat Nabi adalah tadhkhirul ghamamah, diperjalankannya awan di atas Nabi ketika beliau safar ke Syam. Hatta kanat tudilluhu fil yawmi sha'ifi. Sampai-sampai awan tersebut menutupi beliau, melindungi beliau dari panas terik di hari yang sangat-sangat sha'if, yang panas. Yang la yashtariku ma'ahu ahadun fil qafilah. Yang ini tidak dialami oleh orang-orang lain yang ada dalam rombongan tersebut. Satu pun tidak ada. Hanya beliau yang dilingkupi oleh awan. Makanya jelas bukan kebetulan. Ya, kalau kebetulan harusnya semua orang kena awan. Ya, kalau ada yang bilang, oh itu kebetulan. Ya, biasa. Kalau awan kadang memang berjalan. Harusnya semua kena. Karena satu rombongan. Namun ternyata yang dilingkupi oleh awan hanya beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini mukjizat. Kama rawa dzalika Maisaratu gulam Khadijah. Sebagaimana ini diceritakan oleh Maisarah, budaknya Khadijah. Dan Maisarah ini laki-laki ya, kita sudah pernah bahas. Maisarah ini laki-laki bukan perempuan. Allati kana musyarikan lahu fi safarihi, yang ketika itu Maisarah menemani beliau ke Syam untuk berdagang. Maka Maisarah melihat ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilingkupi oleh awan, oleh ghamamah. Maka ini perkara yang luar biasa. Wa hadha ma habbabahu ila Khadijata hatta khatabathu li nafsiha. Dan inilah salah satu perkara yang membuat Khadijah mencintai Nabi, senang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terjadi perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang mulia dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang mengajukan duluan itu Khadijah. Namun kita sudah pernah bahas, bukan berarti Khadijah godain Nabi ya, bukan berarti Khadijah ketika Nabi sedang angkut-angkut barang ya, dumeh ini karyawannya kemudian digodain, enggak demikian. Namun Khadijah menyampaikan kepada Nufaisah, kemudian Nufaisah sampaikan kepada Abu Talib, kemudian Abu Talib sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian. Maka ini menunjukkan bolehnya wanita mengajukan diri, tidak tercela. Kalau seorang wanita melihat ada seorang laki-laki yang soleh dan dia berkeinginan untuk menjadikan laki tersebut sebagai suaminya, boleh dia ajukan dirinya kepada laki tersebut. Namun dengan cara yang elegan ya. Bukan dengan cara godain, bukan dengan cara modus-modus, bukan dengan cara kirim WA. Bukan, namun dengan cara yang elegan, yang menjaga wibawanya, menjaga kehormatannya. Ya, boleh, ini tidak tercela. Ya, tidak disebut sebagai wanita murahan, waliyadzubillah, tidak. Dan juga tidak disebut sebagai pelakor. Kalau dia menjalani proses tersebut dengan benar. Ya. Artinya dia menawarkan diri sebagai istri yang kedua. Dan dia jalani proses dengan benar, ada proses lamaran, nazar, dicatat oleh KUA, benar. Tidak sembunyi-sembunyi, tidak didahului dengan selingkuh, tidak. Maka kalau dijalankan proses dengan benar, bukan pelakor. Watayaqqanat anna lahu fil mustaqbali sya'nan. Dan Khadijah yakin bahwasanya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi sesuatu yang luar biasa di masa depan. Walidzalika lamma ja'athun nubuwwatu kanat asra'an nasi imanan bihi. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, datang kenabian, maka Khadijah adalah orang yang di antara orang yang paling cepat menerima kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling cepat mengimani kenabian beliau. Ya. Maka tuh perhatikan di sini, Khadijah melihat tanda-tanda pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia yakin bahwasanya di masa depan pada diri Nabi akan terjadi sesuatu yang luar biasa, yang mulia. Dan ini juga dialami oleh kakeknya Muthalib dan juga dialami oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan juga dialami oleh Abu Talib. Mereka semua merasa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil, maka nanti di masa depannya akan terjadi sesuatu yang luar biasa pada diri dia. Dan ini bukan ramalan. Ini tidak termasuk ramalan, namun termasuknya firasah. Bedanya ramalan dengan firasah, firasat. Firasat itu pertama terjadi pada orang yang berilmu. Terjadi pada orang yang berilmu. Orang yang saleh dan berilmu. Bukan pada orang yang ahli maksiat. Bukan orang yang ahli syirki, ahli bid'ah. Bukan. Terjadi pada orang yang berilmu, orang saleh. Yang kedua, dia melihat tanda-tanda yang masuk akal. Tanda-tanda yang masuk akal. Tanda-tanda yang sifatnya masuk akal, bisa memiliki korelasi, ya, ada hubungannya. Misalnya Khadijah melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akhlaknya luar biasa. Maka dia meyakini di masa depan akan terjadi sesuatu pada diri beliau. Maka antara akhlak dengan terjadi suatu kemuliaan, ini ada korelasi. Ada korelasi, ini bukan apa namanya meraba-raba. Bukan nebak-nebak, bukan. Demikian juga ketika Abu Talib melihat bahwasanya cucunya ini tidak sebagaimana anak-anak biasa, sikapnya, sifatnya. Namun dia sejak kecil sudah memiliki akhlak mulia. Tidak seperti anak-anak pada umumnya. Maka ini pun tanda yang membuat Abu Muthalib yakin di masa depan akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Maka ada korelasinya. Orang yang berakhlak pasti akan sukses. Ada korelasi. Namun kalau tidak ada korelasi, maka itu khurafat. Ya. Tidak ada korelasi, maka itu khurafat. Ya. Seperti misalnya telinganya berdengung. Telinganya berdengung, namun kemudian dikira, oh ini akan ada musibah. Nah ini khurafat. Atau matanya berkedut. Maka dikira akan ada musibah. Maka apa hubungannya telinga berdengung dengan mata berkedut dengan akan ada musibah? Tidak ada hubungannya. Ya, kalau ini ramalan, ya termasuknya menjadi ramalan. Ya, perhatikan ya, yang dialami oleh Khadijah ini firasah. Firasat. Walam tantazir ayatan ukhra ziyadatan ala ma 'alimathu min makarimil akhlaq. Dan Khadijah tidak menunggu tanda-tanda lain. Ketika Khadijah sudah mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memiliki akhlak yang mulia. Wa ma sami'athu min khawariqil 'adat. Ditambah lagi apa yang beliau dengar berupa perkara-perkara yang luar biasa dari diri beliau. Ya, maka dua indikasinya. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya mulia, luar biasa. Yang kedua, terjadi khawariqul adah, perkara-perkara yang luar biasa dalam diri beliau. Maka dua poin ini membuat Khadijah yakin untuk menawarkan diri kepada beliau. Yakin untuk menjadikan beliau sebagai suaminya. Dan beliau tidak menunggu tanda-tanda lain. Lam tantazir ayatan ukhra. Tidak menunggu tanda-tanda yang lain. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang cerita turunnya wahyu pertama, nanti di sini akan disebutkan juga, masih lama. Bahwanya ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, kemudian didatangi oleh Malaikat Jibril, maka tentunya Rasulullah SAW takut. Karena bertemu dengan makhluk yang belum pernah ditemui sebelumnya. Maka wajar manusia itu ketika ketemu sesuatu yang belum ditemui sebelumnya, takut. Apalagi ketika itu Malaikat Jibril nyuruh beliau untuk membaca, Iqra. Dan Nabi mengatakan, Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Kemudian oleh Malaikat Jibril dipeluk dengan keras. Sampai beliau merasa kesakitan. Dan ini terjadi sampai 3 kali, kemudian diberikan wahyu. Sehingga Nabi SAW ketika pulang ke rumah, beliau gemeteran karena takut. Wajar ya. Karena mengalami sebuah peristiwa yang tidak biasa. Ketemu malaikat, kemudian disampaikan wahyu, ini tentunya tidak biasa. Beliau takut dan gemeteran pulang ke rumah. Sehingga Nabi mengatakan, Anna akhsha alayya syai'an. Aku khawatir terjadi sesuatu pada diriku. Kata Nabi, aku khawatir terjadi pada diriku sesuatu yang tidak baik. Maka Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, Wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, enggak mungkin Allah menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka latasilur rahima wa tuqrid dhaifa. Karena engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi. Engkau memberikan hidangan kepada tamu. Wa tahmilul kalla, dan engkau membantu orang mengangkat barang-barangnya. Wa taksibul ma'dama, dan engkau memberikan nafkah kepada orang yang tidak punya, kepada orang miskin. Maka engkau orang yang punya akhlak mulia. Maka la yukhzikallahu abada. Enggak mungkin Allah menghinakan engkau. Maka perhatikan, Khadijah menjadikan akhlak Nabi, akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi sebagai dalil bahwasanya beliau enggak mungkin terkena suatu hal yang buruk. Ya, enggak mungkin Allah menimpakan keburukan kepadamu. Karena engkau adalah orang yang berakhlak baik. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang berakhlak mulia pasti Allah muliakan. Pasti Allah muliakan. Tidak mungkin Allah hinakan. Orang yang berakhlak mulia pasti Allah muliakan. Tidak mungkin Allah hinakan abadan selama-lamanya. Maka kalau ada orang mendapatkan kehinaan, mendapatkan musibah, mungkin akhlaknya masih ada yang perlu diperbaiki. Mungkin akhlaknya masih kurang bagus. Karena Khadijah, ya, dia menjadikan dalil akhlak mulianya Nabi bahwasanya enggak mungkin Nabi terkena musibah, terkena kehinaan, enggak mungkin. Dan juga hadis ini, bahwasanya ketika Nabi pulang, Nabi mengatakan aku khawatir terjadi pada diriku suatu keburukan. Maka dihibur oleh Khadijah. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya seorang suami tidak mesti di hadapan istrinya dalam keadaan gagah, perkasa, superior, dominan, tidak. Terkadang suami juga menampakkan kelemahannya, ya, menampakkan dia butuh kasih sayang dari istrinya, ya, curhat kepada istrinya. Ya. Gak mesti dalam keadaan gagah terus, ya, dalam keadaan tegar, kuat, ya, kemudian dominan, otoriter, superior, enggak. Nabi saja curhat kepada istrinya, ya, kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala. Nabi menampakkan kelemahan diri beliau. Aku takut terjadi pada diriku sesuatu. Maka ini tidak tercela ya, kalau suami itu curhat kepada istrinya, nangis-nangis misalnya, kemudian iyong-iyong kepada istrinya gitu ya. Ini enggak masalah. Ya. Ini tidak menjatuhkan wibawa seorang suami. Ya, iyong-iyong, mengeluh, nangis-nangis, curhat, itu ya, melankolis pada istrinya, ini tidak tercela bagi seorang suami. Ya. Bahkan jadi terpuji. Ya, di hadapan orang lain silakan. Tunjukkan laki-laki itu perkasa, tegar. Ya, jangan iyong-iyong depan temannya, ya. Jangan mengeluh curhat sama temannya, terus nangis-nangis. Ya. Ini bertentangan dengan sifat yang ideal bagi seorang laki-laki. Laki-laki itu perkasa. Tapi depan istri silakan curahkan semuanya. Kemudian wa min minanillahi alaihi ma kana yasma'uhu min as-salami alaihi min al-ahjar wal ashjar. Dan di antara bentuk mukjizat Allah kepada beliau adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mendengar salam yang diucapkan oleh para batu dan pohon. Nabi bisa mendengar batu-batu dan pohon mengucapkan salam kepada beliau. Fakana idza kharaja li hajatihi ab'ada hatta la yara bina'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sebelum menjadi nabi, ketika beliau ingin buang hajat, maka beliau mencari tempat yang jauh sampai tidak terlihat bangunan apapun. Ini diantara adab buang hajat. Intinya adalah istitar, menutup diri dari pandangan orang supaya nggak kelihatan orang. Sebenarnya zaman dahulu tidak banyak ada toilet, ya kan? Tidak banyak ada toilet. Maka sebagian orang buang hajat di lapangan, di tempat yang lapang, di semak-semak. Maka di antara hajatnya, kalau memang buang hajat di tempat seperti itu, cari tempat yang tidak terlihat oleh orang. Namun di zaman sekarang, maka sudah banyak toilet, kamar mandi, maka intinya jangan sampai terlihat. Ya, ditutup pintunya, dikunci. وَيُفْدِ إِلَى الشِّعَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ. Atau terkadang beliau pergi ke syi'ab. Syi'ab itu celah-celah di antara dua bukit. Atau ke tengah-tengah lembah. Maka intinya menjauh supaya tidak terlihat orang. Ya. Dan ini orang yang buang hajat tanpa istitar, sembarangan, tidak menutup diri dari pandangan orang, ini sebab dia mendapatkan azab kubur. Ketika Nabi melewati dua kuburan, kemudian Nabi mengatakan innahuma layu'adzaban. Dua kuburan ini sedang diazab. Yang pertama yu'adzabu, yang pertama diazab karena dia la yastatiru minal bau. Tidak istitar ketika buang air kecil, tidak nutup diri. Ada tembok sedikit jadi, ada pohon jadi. Yang supir truk biasanya yang penting di belakang truknya. Ya, ini sebab dia mendapatkan azab kubur, wa'iyadzubillah. Ya. Maka yang benar istitar. Yang kedua, orang mayit yang kedua diazab karena yamshi bin namimah, karena melakukan namimah. Maka Nabi ketika mau buang hajat zaman dahulu, beliau mencari tempat yang jauh, tidak terlihat oleh orang-orang. Berarti jalan, ya, jalan jauh. Fala yamurru bihajarin wala syajarin illa sami'a. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Tidaklah beliau melewati batu ataupun melewati pohon kecuali batu dan pohon tersebut mengucapkan as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Wa kana yaltafitu an yaminihi wa shimalihi wa khalfahu la yara ahadan. Dan ketika itu beliau tengok kanan dan kiri, tidak terlihat siapapun. Ada orang salawat kepada beliau, salam dan salawat kepada beliau. Ketika dicari arah suaranya, kok enggak ada siapa-siapa. Ya, tengok kanan kiri enggak ada siapa-siapa. Tapi Nabi enggak kabur ya. Enggak kabur, lari. Kalau kita kabur. Kenapa? Karena terlalu banyak cita-cita horor yang sudah kita lahap. Ya. Jadi ada kayak gini sedikit langsung takut. Ya. Namun Nabi tidak. Ya, karena Nabi tidak percaya cita-cita horor, yang tidak cita-cita mistis horor di zaman itu. Wa qad haddatsa bidzalika an nafsihi. Dan ketika itu beliau haddatsa bidzalika an nafsihi, beliau berkata-kata dalam dirinya. Ya, kira-kira Nabi mengatakan ya, siapa tadi ya yang mengucapkan salawat dan salam kepadaku? Ini sebagaimana dalam sebuah hadis dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Inni la'arafu hajaran bimakkata, kana yusallimu alayya qabla an ub'atha." Dahulu Sungguh aku mengetahui sebuah batu di kota Mekah yang dahulu suka mengucapkan salam kepadaku sebelum aku menjadi nabi. Inni la'arafu al'ana. Inni la'arafuhu al'ana. Dan sekarang sungguh aku masih tahu batu tersebut. Ya, jadi Nabi tahu ada sebuah batu di kota Mekah yang dahulu kalau Nabi lewati dia, dia salam. Maka tentunya ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Tentunya ini bukan perkara yang mengherankan. Karena ini mukjizat bagi beliau. Dan kita ketahui bahwasanya semua jamadat, semua benda itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang kita tidak ketahui. Maka kalau ada batu yang salam kepada Nabi, tidak masalah. Karena memang benda-benda mati pun bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad sakhara Allahu al-jamadati lil anbiya'i qablahu. Atau walaysa fi dzalika kabirul isykal. Dan ini bukan perkara yang mengherankan, bukan perkara yang aneh. Faqad sakhara Allahu al-jamadat lil anbiya'i qablahu. Karena Allah taala dahulu telah menundukkan benda-benda mati untuk membantu para nabinya. Nabi-nabi terdahulu. Fa'asa Musa iltaqamat ma sana'a saharatu fir'auna. Contohnya tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa itu iltaqamat, memakan apa yang dibuat oleh para penyihirnya Fir'aun. Ba'da an tahawwalat hayyatan tas'a. Setelah tongkatnya Nabi Musa tersebut berubah menjadi ular yang tas'a, yang bisa gerak-gerak. Tsumma raja'at kama kanat. Kemudian setelah itu tongkat tersebut kembali seperti semula. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 19. Allah katakan, "Qala alqiha ya Musa." Wahai Nabi Musa, lemparkan tongkatmu. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, kemudian tongkatnya menjadi hayyatun, menjadi ular yang tas'a, bisa gerak. Dan ular dari tongkatnya Nabi Musa tersebut memakan semua ular-ular yang dibuat oleh para tukang sihir. Dan setelah itu kembali lagi menjadi tongkat. Walamma daraba biha al-hajara nabba'a minhu al-ma'u ithnatai asyarata aina. Dan juga masih tentang Nabi Musa. Ketika Nabi Musa memukul sebuah batu, maka memancarlah air sebanyak 12 pancaran air. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah di awal-awal. Surat Al-Baqarah ayat 60. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna ibrid bi'asaka al-hajar. Ketika Nabi Musa meminta hujan, meminta agar kaumnya mendapatkan minum, maka kami katakan kepada Musa, idrib bi'asaka al-hajar, pukullah batu tersebut. Fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Maka memancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Dan setiap kaumnya Nabi Musa itu Bani Israel. Di Bani Israel itu ada 12 suku, ada 12 kabilah. Maka Allah katakan setiap kabilah itu tahu di mana mereka harus minum. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa pernah mengalami sebuah mukjizat, mukul batu keluar 12 mata air, 12 pancaran air. Yang masing-masing kaum Bani Israel yang ada 12 kaum itu minum dari masing-masing mata air tersebut. Likulli sibtin min asbati Bani Israel ainun. Setiap kabilah dari Bani Israel itu mereka minum dari satu mata air. Al-Sibtun itu artinya keturunan Nabi Ya'qub, Bani Israel. Jamaknya Al-Asbab. Jadi Asbab itu maksudnya keturunan Nabi Ya'qub, Bani Israel. Wa kadzalika ghairuhu min al-anbiya. Demikian juga selain Nabi Musa. Tadi mukjizatnya Nabi Musa bisa mengalahkan tukang sihir dengan tongkatnya. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Kemudian juga bisa memancarkan air dari batu yang dia pukul dengan tongkatnya. Dan juga para nabi yang lain, sakharallahu lahum ma syaa min anwa'il jamadat litadulla al-uqala 'ala 'azimi qudrihi 'ala 'azimi qadrihi wa khatarati sya'nihi. Allah Ta'ala menundukkan jamadat, benda-benda mati, sesuai dengan kehendak Allah, litadulla al-uqala, untuk menunjukkan kepada orang-orang berakal betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa besarnya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya di sini beliau menyebutkan tentang mukjizat. Nabi SAW memiliki beberapa mukjizat, dan ini bukan perkara yang aneh karena nabi-nabi terdahulu juga memiliki mukjizat. Itu intinya. Kemudian bab selanjutnya, tabsyiru tawrati bihi. Kabar gembira atau kabar yang terdapat dalam Taurat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyebutkan tentang akan adanya Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sudah ada dalam Taurat dan juga ada dalam Injil. Di sini di kitab antum ada? Ada. Karena saya lihat di beberapa kitab Nurul Yakin tidak ada bab ini. Iya. Penulis mengatakan, anzalallahu tawrata ala Musa muhtawiyatan ala syara'i illati tunasibu ahla dzakar zaman. Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa yang mencakup syariat-syariat yang cocok untuk orang-orang di zaman tersebut. Wa nawwahu fiha bi dzikri katsirin minal anbiya. Dan Allah jadikan Taurat tersebut menyebutkan beberapa nama nabi. Alladzi 'alimallahu annahu sayursiluhum. Ya Allah tahu bahwasanya nabi-nabi tersebut akan diutus setelahnya. Oke, berarti di Taurat disebutkan beberapa nama nabi yang akan diutus setelahnya Nabi Musa. Famimma ja'a fiha tabsyiran bi rasulinal karimi. Dan di antaranya adalah penyebutan kabar tentang akan diutusnya rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Khitaban li sayyidina Musa alaihissalam. Dan ayat dalam Taurat tersebut ini merupakan khitab, pembicaraan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan di sini Al-Khudhari menyebut Nabi Musa dengan sayyidina. Menyebut dengan sayyid. Maka bagaimana hukumnya menyebut sayyid kepada selain nabi? Yang pertama, kalau kepada nabi hukumnya boleh. Karena Nabi bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya manusia. Hadisnya sahih. Jadi nabi memang sayyid kita. Ya. Jadi menyebut nabi sebagai sayyid itu boleh. Namun bukan berarti kita menambahkan setiap salawat dengan ucapan sayyid dalam ibadah. Tidak. Ya. Kalau ucapan salawat dalam salat atau dalam ibadah-ibadah yang lain sudah paten. Ya. Jangan ditambah dan dikurangi. Namun di luar salat, di luar ibadah, boleh kita tambahkan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk selain nabi maka dirinci. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala, kalau memanggil orangnya dan orangnya ada di hadapan kita dengan sebutan sayyid, maka la yambaghi, sebaiknya jangan. Ya, la yambaghi. Kalau manggil orangnya ada di hadapan kita, kita panggil ya sayyid. Ya sayyid fulan. Ya, misalnya ya sayyid Ahmad misalnya. Maka ini la yambaghi, hendaknya ditinggalkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sebagian sahabat memanggil ya sayyidana. Ya afdalana. Wahai sayyid kami, wahai orang yang utama di antara kami. Maka Nabi katakan as-sayyidullah. Jangan sebut saya sayyid. Sayyid itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak mau dipanggil. Yang pertama ini kalau manggil orangnya langsung, maka sebaiknya ditinggalkan. Karena Nabi saja enggak mau dipanggil sayyid, padahal Nabi itu sayyid benar. Sifat sayyid atau laqab sayyid boleh ditujukan kepada Nabi, ya, boleh disematkan kepada Nabi, tapi kalau Nabi dipanggil secara langsung di hadapan beliau, Nabi enggak mau. Kenapa? Karena ini bisa memancing orang yang dipanggil tersebut untuk takabur, untuk merasa tinggi, untuk sombong, ya, merasa hebat, merasa alim, merasa soleh. Maka hendaknya ditinggalkan, enggak boleh. Ini yang pertama, kalau manggil. Yang kedua, kalau menyebutkan orang yang tidak ada di hadapan kita. Kalau menyebutkan, misalnya penulis kitab ini adalah Sayyid Ahmad misalnya. Orang-orangnya enggak ada di hadapan kita, kita menyebutkan orang ketiga. Maka dibolehkan dengan syarat dia adalah orang yang alim, orang atau orang yang faqih, atau orang yang ahlul islah, atau orang yang ahlul jud, kata Syekh Ibn Baz. Orangnya orang alim, orang berilmu, atau orang yang faqih ahli agama, atau orang yang mulia, atau orang yang ahlul islah, orang yang soleh gitu ya, atau orang yang ahlul jud, orang yang benar-benar dermawan. Maka boleh kita sebut sebagai sayyid. Nah di sini Al-Khudhari penulis menyebut Nabi Musa sebagai sayyid karena Nabi Musa tidak ada. Ini penyebutan orang ketiga. Dan beliau memang adalah orang yang alim, yang ahlul islah, yang ahlul karam. Memang orang yang layak untuk mendapatkan sebutan sayyid. Maka tidak masalah. Ya, kemudian di sini disebutkan ayat dalam Taurat. Khitaban li Sayyidina Musa. Ayat yang Allah firmankan kepada Nabi Musa. Berarti ini ayat dalam Taurat. Bunyinya seperti ini. Wa sawfa uqimu lahum nabiyyan mithlaka min baini ikhwatihim. Akan datang kepadamu, kepada kalian seorang nabi yang semisal dengan wahai Musa. Min baini ikhwatihim, dari kalangan saudara-saudaramu. Orang-orang Yahudi mengatakan, ini kata Taurat itu nabi terakhir dari kalangan saudara-saudara kami. Berarti harusnya dari orang Yahudi juga. Maka orang Yahudi nunggu-nunggu nabi terakhir dari orang Yahudi. Ternyata dari orang Arab. Oleh karena itulah mereka enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka merasa harusnya nabi terakhir dari orang Yahudi. Padahal ayat ini bukan demikian maksudnya. Ikhwatihim maksudnya adalah keturunan Nabi Ismail. Kenapa? Karena Bani Israel itu keturunan siapa tadi? Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub anaknya siapa? Anaknya Nabi Ishaq. Anaknya Nabi Ishaq. Saudaranya Nabi Ishaq siapa? Nabi Ismail. Nah ini maksudnya saudaranya itu, ikhwatihim, saudara kalian maksudnya keturunan Nabi Ismail. Karena kalau maksudnya orang Yahudi harusnya min bainakum harusnya. Minkum harusnya. Dari kalangan kalian. Makanya Allah sebutkan disini min baini ikhwatihim maksudnya dari keturunannya Nabi Ismail. Dan para ulama juga menyebutkan bahwasanya dalam Taurat kata-kata al-akh saudara ini dimutlakan untuk anak paman. Sedangkan kan Nabi Ismail itu anak paman bagi Nabi Yakub. Yang jelas ini maksudnya adalah keturunan Nabi Ismail dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keturunan Nabi Ismail. Wa aj'alu kalami fi fammihi, dan aku jadikan firmanku ada di mulutnya. Wa yukallimuhum bi kulli syai'in muruhu bihi, dan dia akan berkata-kata kepada kalian dengan semua perkara yang aku perintahkan. Wa man lam yuti kalamahu alladhi yatakallamu bihi bismi fa ana alladhi antaqimu minhu, dan barang siapa yang tidak mau taat kepada dia dalam semua perkataan dia yang membawa namaku, maka aku akan yang menghukum mereka. Kalau ada yang tidak taat kepada Rasulullah, aku akan hukum mereka. Fa'aman nabiyyu alladhi yajtari'u alayya bil kibriya. Adapun nabi yang lancang kepadaku dengan membawa kesombongan. Wa yatakallamu bismi bima lam amurhu bihi. Dan dia berkata-kata dengan membawa namaku, nama Allah. Perkara-perkara yang tidak pernah aku perintahkan. Perkara bid'ah. Au bismi alihatin ukhra, atau dengan nama sesembahan-sesembahan yang lain. Fal yuqtal, maka hendaknya dia dibunuh. Karena nabi palsu. Wa idza ahbabta an tumayyiza bainan nabi as-sadiqi wal kadhibi. Dan kalau engkau Musa, kalau engkau ingin membedakan mana nabi yang benar dengan nabi yang kadzib yang palsu, fahadhihi alamatuka. Maka inilah tandanya. Annama qalahu dzalika an-nabiyyu bismir rabbi wa lam yahduth fa huwa kadzibun. Kalau dia mengatakan sesuatu dengan membawa nama Tuhan, bawa namaku, dan tidak terjadi. Jadi kalau nabinya mengatakan tentang suatu kejadian di masa depan, mengabarkan suatu kejadian di masa depan, dan bawa-bawa ini kata Allah, ini kata Tuhan. Namun lam yahduth tidak terjadi, fa huwa kadzibun, maka dia pendusta, maka dia nabi palsu. Yuridu ta'dima nafsihi wa lidzalika la takhsyahu. Yang dia hanya sekedar ingin mengagungkan dirinya sendiri, namun janganlah engkau takut kepada dia. Ini kutipan sebuah ayat dalam Taurat. Yang intinya mahalus syahidnya ada pada perkataan yang awal-awal. Saufa uqimu lahum nabiyyan mislaka min baini ikhwatihim, itu. Akan datang nabi terakhir yang semisal dengan engkau wahai Musa, yang dari kalangan saudara kalian, maksudnya kalangan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Maka ini salah satu kabar dalam Taurat yang menunjukkan akan ada nabi terakhir. Ya. Itu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini disebutkan tanda kenabian adalah bisa menyebutkan khabar-khabar tentang masa depan dan benar terjadi. Dan apa yang terjadi pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau demikian. Beliau menyebutkan khabar-khabar tentang masa depan dan terjadi benar dan sangat akurat sekali. Tidak ada yang keliru sama sekali, tidak ada yang meleset. Karena ini adalah khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semakin menguatkan kenabian beliau, semakin menguatkan bahwasanya beliau adalah nabi. Nabi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tentang dijatuhkannya Romawi, ya, tentang Fathu Makkah, ya, tentang tanda-tanda kiamat yang sughra yang sudah terjadi dan yang lainnya. Semuanya terjadi dengan sangat tepat dan akurat. Ya, di sini juga Syekh Muhammad Al-Khudhari membawakan kutipan ayat dalam Taurat lagi yang lain. Yang ini ada dalam, masih ada dalam Taurat, dalam kitab Ulangan. Namanya kitab Ulangan. Sifar At-Tahniyah, kitab Ulangan. Ya, silakan ada yang ingin cross-check, bisa. Saya sudah cross-check. Ada beberapa orang yang mengupload Taurat di internet, ya, saya cross-check. Dan ini benar, ada ayat seperti itu. Ya, menunjukkan adanya khabar tentang Nabi Muhammad SAW dalam Taurat. Ya, ada pun ayat yang dikutip oleh beliau di sini, insya Allah akan kita bacakan pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Ya, demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Dan faedah-faedah yang kita dapatkan dari kitab ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.